لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين جماعة صلاة الجمعة رحمني الله وإياكم أجمعين Sesungguhnya kita semua sangat membutuhkan yang namanya kebahagiaan dan yang namanya meraih kebahagiaan dan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Dan untuk memperoleh itu semua ma'asyiral muslimin, tentu kita harus menempuh suatu usaha, menempuh suatu jalan, membutuhkan perjuangan agar kita bisa meraih apa yang kita harapkan yang berupa kebaikan maupun kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih telah banyak dijelaskan dan diterangkan di dalamnya bagaimana upaya yang harus kita tempuh agar kita bisa meraih kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang terus-menerus, bukan kebahagiaan yang sementara. Demikian pula kebaikan. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin, pada kesempatan Jumat kali ini kita akan sebutkan sebagian perkara yang merupakan sebab-sebab agar kita bisa meraih kebahagiaan, meraih kebaikan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Bukan kebahagiaan semata-mata materi saja, bukan kebahagiaan semata-mata kesenangan di dunia saja, tapi kebahagiaan yang seterusnya, baik yang kita rasakan di dunia maupun di akhirat nanti. Itulah yang diinginkan, itulah kebahagiaan yang semestinya kita dapatkan. Karena itu ma'asyiral muslimin, insyaallah akan disebutkan di antara perkara-perkara tersebut yang merupakan sebab-sebab agar kita bisa meraih kebahagiaan tersebut. Ma'asyiral muslimin, di antaranya adalah yaitu kebahagiaan bisa kita raih dengan beriman dan dengan beramal saleh serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayatnya banyak menjanjikan bahwa orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal salehlah orang-orang yang kelak mendapatkan jaminan untuk mendapatkan jannah Allah Subhanahu wa taala, dan itulah tempat kebahagiaan yang abadi. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya di surat An-Nahl ayat yang ke-97, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa beramal saleh, baik dia laki-laki maupun wanita dalam keadaan dia beriman, maka sungguh kami akan berikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, wa lanajziyannahum ajrahum, bi ahsani ma kanu ya'malun, dan sungguh kami akan balas pahala amal-amal mereka dengan pahala yang lebih baik dan lebih besar daripada amalan mereka itu sendiri. Nah, perhatikan ma'asyiral muslimin. Di dalam ayat yang mulia ini Allah menegaskan hanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, baik dia laki maupun wanita, mereka telah mendapatkan janji, jaminan dari Allah Ta'ala, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat nanti. Bahkan akan diberikan balasan pahalanya atas amal-amal mereka itu dengan balasan dan pahala yang lebih besar daripada amalan mereka itu sendiri. Adalah bentuk kemuliaan dari Allah Ta'ala kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh untuk mendapatkan kebahagiaan. Demikian pula dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menyebutkan, innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Allah Ta'ala menyatakan, sungguhnya orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh, maka bagi mereka adalah surga Firdaus sebagai tempat tinggalnya. Nah, Allah menyediakan surga yang penuh dengan segala kenikmatannya. Surga yang paling tinggi derajatnya itu surga Al-Firdaus, sebagai balasan bagi mereka atas usaha mereka, atas amalan mereka di dunia dengan iman dan dengan amal soleh yang dulu mereka lakukan. Demikian pula dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menegaskan, inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang bertakwa, mereka akan mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan di sisi Rabb mereka. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin, dalil-dalil ini semua dan masih banyak yang lain menunjukkan kepada kita bahwa iman dan amal saleh merupakan sebab untuk meraih kebahagiaan yang abadi, kesenangan yang hakiki, yaitu kesenangan di negeri akhirat nanti, dimasukkan jannah dengan segala macam kenikmatan yang ada di dalamnya. Nah, tentu kita semua sangat menginginkan yang demikian itu. Karena itu ma'asyiral muslimin, tidak bisa tidak, iman dan amal saleh mesti harus kita lakukan selagi kita masih punya umur di dunia ini. Beriman dengan sungguh-sungguh dan beramal saleh dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, termasuk perkara sebab yang merupakan sebab untuk meraih kebahagiaan yang sesungguhnya di akhirat maupun di dunia ini adalah, yaitu dengan kita mempelajari ilmu syar'i, mempelajari ilmu agama, mempelajari sumber ilmu agama yang benar, baik dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Dan hendaknya kita dalam mempelajarinya dengan sepenuh hati, dengan penuh kesungguhan, dan bahkan mementingkan daripada ilmu-ilmu yang lain selain ilmu agama ini. Karena ma'asyiral muslimin, dengan mempelajari ilmu din, ilmu syar'i, ilmu agama ini, maka sungguh ya, kita akan dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai orang yang berilmu. Dan orang yang berilmulah orang yang akan ditingkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sungguh Allah Ta'ala meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan juga orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat daripada yang lainnya. Nah, ini menunjukkan orang yang beriman dan orang yang berilmu, maka mereka lah orang yang akan diberikan derajatnya oleh Ta'ala, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dengan orang-orang yang tidak mempunyai ilmu. Karena itu ma'asyiral muslimin, iya, dalam ayat yang lain pula Allah juga menegaskan, kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama antara orang yang berilmu, orang yang mengetahui, dengan orang yang tidak mengetahui? Tentu jawabannya apa? Tidak sama. Tidak sama, karena orang yang berilmu, orang yang mengerti ilmu agama, tentu mereka adalah orang-orang yang hidupnya lebih terbimbing, terpimpin di atas al-haq, di atas kebenaran. Kenapa? Karena dengan ilmu agama ini, ma'asyiral muslimin, kita mengenal al-haq, kita mengenal kebenaran daripada yang batil, kita mengenal sunnah dari bid'ah, kita mengenal mana syirik, mana tauhid, kita mengenal mana kebaikan dari keburukan, dan seterusnya. Maka orang-orang yang berilmulah orang-orang yang lebih tinggi derajatnya, lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada orang-orang yang tidak berilmu. Dan yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu din, ilmu agama, bukan ilmu yang lain. Nah, terlalu banyak orang-orang yang berilmu dengan ilmu dunia, tapi apa? Coba lihat hasilnya, lihat bagaimana amalannya. Beda dengan orang-orang yang berilmu dalam ilmu din, ilmu agama. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hanya orang-orang yang berilmu dalam urusan din, urusan agama, inilah yang memberikan keutamaan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Bahkan ma'asyiral muslimin, ilmu din, ilmu yang menyebabkan kita menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu agama inilah yang mendorong kita untuk takut melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah memuji orang berilmu dengan menyatakan dalam firman-Nya, "Innama yakhsyallaha min 'ibadihi al-ulama." Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hamba Allah ini adalah para ulama. Para ulama yaitu para ahli ilmu agama. Orang yang benar-benar paham tentang ilmu agama dan mengamalkan ilmu tersebut. Dan mereka merasa takut kepada Allah, melanggar larangan-larangan Allah, takut dari azabnya dan sebagainya dengan sebab ilmu din, ilmu agama yang dipelajarinya. Karena itu ma'asyiral muslimin, begitu agungnya, betul-betul tingginya, begitu mulia derajatnya ilmu agama ini. Karena itu ma'asyiral muslimin, tidak bisa tidak, hendaknya kita pun berusaha untuk meraih ilmu tersebut. Dengan cara apa? Belajar. Dengan cara apa? Mengaji. Dengan cara datang majlis-majlis ta'lim. Karena itulah tempat disampaikan ilmu din, ilmu agama. Sementara kita lihat bagaimana di sekolah cuma 2 jam setiap minggu. Nah, itu pun sangat sedikit dan tidak banyak. Demikian pula yang lainnya. Sedangkan di keluarga-keluarga pun juga jarang sekali diajarkan ilmu agama. Maka kalau kita tidak mendorong anak-anak kita, keluarga kita, ataupun diri kita sendiri untuk datang ke masjid, mempelajari ilmu Al-Quran, mempelajari sunnah Nabi SAW, dari mana kita dapat ilmu? Sementara Nabi SAW ma'asyiral muslimin menganjurkan kita dengan menyatakan dalam hadis yang sahih, innamal ilmu bitta'allum, sesungguhnya ilmu itu hanya bisa diraih dengan cara belajar. Belajar, tidak bisa tidak. Bagaimana kita tidak belajar kalau kita ingin mendapatkan ilmu? Karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, oleh karena itu kita dengan belajar, kita bertanya kepada ahli ilmu, bertanya kepada ahli agama ini untuk melaksanakan perintah Allah dalam firman-Nya, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli dzikr, yaitu orang para ulama, jika kalian tidak mengetahui ilmu tentang agama ini. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin, benarlah Nabi SAW dalam hadis yang sahih mengatakan, thalabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah suatu perkara yang wajib atas tiap-tiap muslim. Maksudnya ilmu agama, ilmu din. Setiap ayat, setiap hadis yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan anjuran kita menuntut ilmu di dalamnya, maksudnya adalah ilmu din, ilmu agama, ilmu yang membawa kemuliaan dan kebahagiaan manusia di dunia maupun di akhirat nanti, bukan yang lainnya. Karena itu ma'asyiral muslimin, Rasulullah SAW disuruh berdoa, "Qul Rabbi zidni 'ilma." Katakanlah wahai Nabi SAW, Rabbi zidni ilma, wahai Rabbku, tambahkan ilmu untukku. Maksudnya ilmu tentang agama ini, ilmu tentang syariat Allah Subhanahu wa taala, ilmu tentang Al-Qur'an, tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah ilmu yang akan berikan kebahagiaan, kemuliaan bagi kita di dunia maupun di akhirat. Satu ma'asyiral muslimin, na'am, amalan atau di antara sebab yang mengantarkan kita meraih kebahagiaan tidak ada lain di antaranya adalah dengan thalabul ilm, mempelajari ilmu din, ilmu agama. Termasuk di masjid ini sudah digalakkan pengajian-pengajian, sudah digalakkan nah pelajaran-pelajaran, datangi, hadiri, dan kalau perlu dengan perlu ditambah lagi, tambah dengan penuh semangat agar kaum muslimin memperoleh agama yang benar. Nah, barakallahu fikum. Itu di antaranya ma'asyiral muslimin. Kemudian di atas sana masih ada yang lain. Di antara yang lainnya lagi ma'asyiral muslimin adalah sebab atau amalan yang merupakan sebab untuk meraih kebahagiaan, untuk meraih kebaikan hidup di dunia maupun di akhirat nanti adalah dengan taqwa Allah Azza wa Jal, bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Naam, yaitu dengan kita selalu berusaha untuk menjauhi apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala dan juga berusaha untuk mengamalkan apa yang diperintahkannya, maka inilah sumber kebahagiaan. Karena dengan sebab takwa ma'asyiral muslimin, Allah akan berikan banyak keutamaan kepada kita. Coba dilihat dalam satu ayat yang mulia yang disebutkan di surat Al-Anfal misalnya, ayat ke-29. Allah taala menyebutkan tentang faedah dan keutamaan takwa. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu, in tattaqullaha, yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim." Allah taala menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullah, jika kalian benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lakum furqana, Allah akan memberikan atau menjadikan untuk kalian furqan. Furqan adalah cahaya. Furqan adalah cahaya ilmu yang dengannya bisa membedakan antara al-haq dengan al-batin. Dengan cahaya ilmu dari Allah yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah SAW, dan dengan sebab ketakwaan yang kita lakukan, maka kita bisa membedakan mana hak, mana yang batil, mana baik, mana buruk, mana syirik, mana tauhid, mana sunnah, mana bid'ah, dan sebagainya. Yang dengan itu kita memiliki ilmu yang membedakan kita ni'am dengan yang lainnya. Karena itu ini termasuk kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena hanya orang-orang yang bertakwa yang diberikan nur, cahayanya, yang dengan itu Allah Ta'ala memberikan kepada kita ilmu, yang dengannya pula Allah memberikan kepada kita pengetahuan tentang bagaimana kita bisa membedakan antara perkara-perkara baik dan buruk, yang hak dan yang batil, dan sebagainya. Tidak hanya itu saja, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita, dan dengan itu semua Allah akan membersihkan dan mengampuni segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah adalah zat yang maha pemilik karunia yang sangat besar. Jadi menunjukkan ma'asyiral muslimin, dengan sebab takwa, dengan sebab ketakwaan yang kita lakukan, maka kita akan peroleh kebahagiaan semacam ini. Iya, tidak ada kebahagiaan daripada orang-orang yang diberi hidayah, diberi taufik, diberi ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala hidupnya, sehingga dia na'am bisa memilih dan memilah mana yang baik dan yang buruk. Ini termasuk kebahagiaan dibandingkan dengan orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak mengenal baik dan buruk, orang yang tidak mengenal halal dan haram. Coba lihat hidupnya seperti binatang. Mereka tidak kenal baik dan buruk, tidak kenal baik dan buruk, halal dan haram, sunnah maupun bid'ah, syirik maupun tauhid, dan sebagainya. Hidupnya dipenuhi dengan mengikuti sekedar hawa nafsu. Nah, ini semua karena kejahilan dan juga karena maksiat yang terus-menerus dikerjakannya, sehingga tertutup dari hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena itu ma'asyiral muslimin, ingin meraih kebahagiaan, maka hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak hanya itu, dalam ayat yang lain Allah Ta'ala juga menjelaskan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan kepadanya jalan keluar dari segala macam problemanya, dari jalan keluar dari segala permasalahannya. Tidak hanya itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan berikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Nah, ini suatu keutamaan besar dengan sebab takwa, yaitu amalan takwa, amalan yang kita lakukan berupa ketundukan dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi semua hal yang dilarang Allah, maka kita akan meraih kebahagiaan semacam tadi, yaitu diberikan kepada kita jalan keluar dari berbagai permasalahan yang kita hadapi. Nah, kalau kita punya masalah, selesaikan dengan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita punya masalah dalam urusan pekerjaan, masalah dalam urusan rumah tangga, masalah dalam urusan anak-anak, masalah dalam urusan apa saja, maka bertakwa kepada Allah solusinya, yang dengan itu insya Allah Allah akan berikan kepada kita jalan keluar yang terbaik menurut diri, menurut agama ini. Nah, dengan taufik Allah akan selesai. Di samping itu, ada sumber rezeki yang terus-menerus mengalir tanpa kita ketahui sumbernya, dan terus akan ada di jalan Allah bagi kita. Apa sebabnya? Karena takwa. Dan masih banyak yang lain, ma'asyiral muslimin. Maka ini semua menunjukkan kepada kita, ma'asyiral muslimin, bahwa sesungguhnya, nah, sesungguhnya, iya, di sana ada amal-amal yang mesti kita lakukan agar kita bisa meraih kebahagiaan. Nah, kebahagiaan tidak usah diraih dengan cara-cara yang haram, apalagi cara-cara yang melanggar syariat Allah SWT. Mencari kebahagiaan tidak harus di gedung-gedung biskop, bukan di tempat-tempat pertunjukan, bukan di kafe-kafe, bukan di gedung-gedung musik, atau apa saja, tidak. Itu kebahagiaan semua seperti itu. Bahkan di sarangnya syaitan, sarangnya maksiat, sarangnya dosa, di tempat tersebut kita tidak mendapat kebahagiaan, ya justru kehancuran. Kebahagiaan datangi masjid, beribadah kepada Allah, baca Al-Quran, berzikir, bertawakal kepada Allah, dan sebagainya. Datangi majelis-majelis ilmu, dan seterusnya. Ini kebahagiaan ma'asyiral muslimin. Sayang sekali di antara kaum muslimin, kadang ada tidak mengerti bagaimana meraihnya. Dan sebenarnya masih banyak, insya Allah akan disebutkan pada khutbah yang kedua. Barangkali ini dulu khutbah yang pertama, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lamu bissawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Nah, Kita tambahkan sedikit lagi, di antara sebab-sebab yang mengantarkan kita untuk bisa meraih kebahagiaan dan kebaikan hidup, baik di dunia maupun di akhirat, di antaranya adalah dengan hendaknya kita senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal dalam pengertian yakni kita bersandar dan kita sangat-sangat yakni penuh percaya penuh kepada Allah Subhanahu wa taala akan segala pertolongannya, akan segala bantuannya, tentunya setelah kita berusaha sungguh-sungguh untuk meraih apa yang kita cita-citakan, yang kita harapkan. Nah, kalau sungguhnya dengan tawakal kepada Allah ma'asyiral muslimin. Nah, coba anak-anak perhatikan, sudah boleh ramai ya, dengan khutbah yang baik. Barakallahu fikum. Iya. Ma'asyiral muslimin, dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan berikan kecukupan kepada kita. Allah taala menjanjikan dalam firman-Nya, "Alaisallahu bikaffin 'abdah?" Bukankah Allah Subhanahu wa taala cukup untuk melindungi hamba-hambanya? Dalam ayat yang lain, "Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupinya, mencukupi kebutuhannya, mencukupi urusannya. Sehingga jangan ragu dan khawatir dengan sebab takwa atau wakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah sepenuhnya dan siqatun billah, percaya penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segala urusan kita akan dipenuhi Allah taala, segala kebutuhan kita dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah pun akan membantu, melindungi, menolong setiap hamba yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sumber kebahagiaan, sumber kebahagiaan. Nah, oleh karena itu orang yang bertawakal hidupnya tidak penuh khawatir bagaimana dengan masa depan, bagaimana dengan nasib keluarga dan anak-anak. Yang penting dia berusaha semampu dia, kemudian serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang akan membantu untuk mengurusi semuanya itu. Allah akan menyelesaikan semua urusan kita. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka dialah Allah yang akan memenuhi dan mencukupi kebutuhannya. Nah, kita harus yakin dengan ayat-ayat semacam ini. Itulah sumber kebahagiaan kita. Kemudian yang lainnya lagi, ma'asyiral muslimin, termasuk hal yang banyak membantu kita untuk bahagia, membantu kita untuk meraih kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat adalah dengan kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdoa adalah sebagai wasilah, sebagai sarana agar kita bisa meraih kebahagiaan. Nah, kebahagiaan yang kita inginkan. Karena apa? Allah menjanjikan setiap kita doa, setiap kita minta kepada Allah, pasti Allah akan menjamin untuk memenuhinya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabbmu telah berfirman, berdoalah kalian kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, inna rabbi lasami'ud du'a. Sesungguhnya Rabbku benar-benar mendengar semua doa. Doa yang kita minta. Naam. Ada kala yang memang diberi langsung oleh Allah Ta'ala di dunia ini. Jika ada tunda, nanti diberikan di akhirat atau diberikan dalam bentuk yang lain. Yang penting kita sabar, terus minta, dan permintaan kita tidak akan sia-sia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dan Allah juga menyanyikan dalam ayat yang lain, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i da'an. Kalau hamba-Mu bertanya kepadamu tentang aku, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah sungguhnya aku dekat dan aku akan mengabulkan doa orang yang mau berdoa kepadaku. Ini jaminan dan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kalau kita menginginkan kebahagiaan, kebaikan di dunia, apalagi di akhirat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, doa tidak akan sia-sia. Doa tidak akan rugi. Kita minta dalam bahasa apa saja, Allah Maha mengetahuinya. Lebih-lebih dalam urusan dunia maupun akhirat kita nanti. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih banyak yang lain. Barangkali cukuplah kiranya beberapa amalan-amalan ini kita coba tegakkan, kita coba amalkan. Di antara yang terakhir tadi, berdoa kepada Allah. Setiap problema yang kita hadapi, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengadu kepada Allah. Kita datang mengharap pertolongannya. Kalau perlu saya menangis, merengek-rengek di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memohon doa dan minta apa yang kita inginkan, insyaallah apa yang kita inginkan akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah beberapa amalan ma'asyiral muslimin yang bisa kita lakukan, yang juga merupakan sebab-sebab bagi kita semuanya untuk meraih kebahagiaan, untuk meraih naam kenikmatan dalam kehidupan di dunia ini. Kemudian terakhir ma'asyiral muslimin yang juga ingin kami sampaikan sedikit adalah berkaitan dengan apa yang saat ini dilakukan oleh banyak kaum muslimin, khususnya di kota Jakarta saat ini. Kaum muslimin melakukan satu demo besar-besaran untuk mendemo sesuatu hal yang dianggap menyakitkan dan sebagainya. Nah, ma'asyiral muslimin, kami hanya mengingatkan orang-orang kafir siapapun dia, orang-orang kafir dimanapun dia berada. Nah, selalu memang menunjukkan ketidaksukaan dan ketidaksenangan kepada Islam. Jadi dari dulu, bukan hanya sekarang-sekarang ini saja. Nah, dari dulu, sejak zaman nah, para nabi diutus hingga sampai hari kiamat nanti, maka terjadi pertentangan dan permusuhan antara pihak kafir maupun pihak Islam, atau Islam dan kafir. Selalu demikian. Dan yang ingin saya sebutkan di sini adalah apa yang Allah Ta'ala tegurkan dan ingatkan pada kita, khususnya di surat Ali Imran ayat yang ke-118 hingga 120. Di sana ada peringatan buat kita semua. Lihat ini ma'asyiral muslimin. Saya bacakan sedikit. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Wahai orang-orang beriman, jangan kau jadikan orang-orang yang selain kalian sebagai teman kepercayaan kalian. La ya'lunakum khabala. Mereka tidak henti-hentinya membenci kepada kalian, menampakkan kebencian dan permusuhan kepada kalian. Waddu ma'anittum. Mereka senang apa yang menyusahkan kalian. Qad badatil baghdau min afwahim. Dan sungguh telah nyata kebencian yang muncul dari lesan-lesan mereka, dari ucapan-ucapan mereka itu. Wa ma tukhfi sudurhum akbar. Adapun yang tersembunyi, adapun yang tersimpan di hati mereka lebih dahsyat lagi besarnya. Adapun yang muncul di permukaan dengan lesan itu sedikit saja, ma'asyiral muslimin, kecil. Tapi memang kadang-kadang kecil itu menyakitkan. Tapi sungguhnya ketahuilah, apa yang tersimpan di dada mereka, yang tersembunyi di dada mereka, lebih dahsyat lagi besarnya kebencian mereka, permusuhan mereka kepada Islam dan kaum muslimin. Itu biasa saja, memang begitulah pekerjaannya orang-orang kafir. Seperti itu. Nah, Allah mengatakan demikian. Qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Sungguh Allah telah menjelaskan ayat-ayat ini agar kalian mau berpikir, mau menggunakan akal-akal kalian. Ha antum ulai. Demikianlah keadaan kalian ini. Tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Kalian cinta kepada mereka orang-orang kafir atau orang munafik itu, sementara mereka tidak pernah cinta pada kalian. Wa tu'minuna bil kitabi kullih, sedangkan kalian adalah beriman kepada kitab-kitab semuanya. Mereka tidak. Wa idza laqukum qalu amanna. Kadang-kadang mereka tatkala berjumpa dengan kalian, mereka mengatakan kami beriman. Wa idza khalau 'addu 'alaikumul anamila minal ghaid. Tetapi kalau mereka berbalik ke belakang, mereka mengikat jari mereka karena kebenciannya kepada kalian. Demikian keadaan mereka, orang-orang kafir dan orang munafik itu, benci setengah mati pada kita. Di depan kita mereka berhalus-halus tutur katanya, menampakkan kesenangan, kegembiraan, kami golongan kalian. Tapi ketika di belakang, mereka gigit jari, dalam arti mereka menampakkan kebencian yang dahsyat, permusuhan yang hebat kepada kita. Katakan pada mereka, kul mutu bighaidikum, mampuslah kamu dengan kebencian kalian itu. Begitu kata Allah. Katakan, kul mutu bighaidikum, mampuslah kalian dengan kebencian kalian itu. Innallaha alimu bidzatis sudur. Sebenarnya Allah Maha mengetahui apa saja yang tersimpan dalam hati. Ya, na'am, dan seterusnya dari ayat tersebut. Dan juga ayat yang lain Allah juga ingatkan kita di surah Al-Baqarah, ya. Walan tardha 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan ayat-ayat seperti ini banyak peringatan dari kita bahwa sungguhnya demikian keadaannya. Adapun kalau hari ini ma'asyiral muslimin, kaum muslimin marah, kaum muslimin benci, na'am, itu hak mereka kaum muslimin yang mau melakukan seperti itu. Tapi sekali lagi dalam bimbingan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya, kita marah, kita benci, kita tidak suka, tentu ada jalan-jalannya. Ada ketentuan-ketentuannya bagaimana seharusnya kita menyalurkan, yakni kemarahan dan kebencian kita misalnya, apakah dengan cara turun ke jalan, apakah dengan cara marah-marah, kemudian melakukan tindakan-tindakan tidak benar, jelas itu bukan dari bagian sunnah Nabi tentunya, ya. Di sana ada cara-cara tersendiri. Meskipun kita juga tidak menginginkan apa kejelekan menimpa kaum muslimin, kita semua sungguh punya kepedulian, punya kecemburuan apabila Islam dimaki, Islam dibenci, Al-Quran disinggung dan sebagainya. Nah, kita punya senjata lebih dahsyat daripada itu, doa ma'asyiral muslimin. Doa di saat salat lail, di saat kita memanfaatkan waktu-waktu 30 kali doa, doakan. Doakan kebaikan dan kemuliaan untuk kaum muslimin dan kehancuran serta kehinaan kepada orang-orang kafir siapa dia. Itu termasuk doa dan Allah akan mendengar doa kita. Nah, meskipun kita mungkin tidak ikut turun ke jalan atau kita tidak ikut-ikutan di sana dan sebagainya, berdoa senjata kita dan kita selalu menginginkan kebaikan buat kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Ini kami sebutkan untuk mengingatkan kepada kaum muslimin bahwa sungguhnya ya, begitulah orang-orang kafir. Kita harus waspada karena sungguhnya mereka kadang menyampaikan permusuhan dengan lesan yang ringan, tapi sesungguhnya di balik itu adalah lebih makar yang dahsyat lagi. Dan karena itu kaum muslimin tidak boleh kemudian mencintai mereka, senang dengan mereka, ataupun mendukung mereka, atau apa saja yang sejalan dengan mereka. Kita punya prinsip sendiri dalam Islam yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu istiqamah dan diberikan kebaikan dalam kehidupan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum.